بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا فيما يؤخذ من الحديث، masih kita membahas tentang apa yang diambil dari hadis ini. Wasalna ila al-fa'idah al-ashirah, wa hiya innal bay'a sahihun liqawlihi in radiyaha amsakaha walakin lahul khiyar bainal imsak wal raddi إذا علم بالتصرية سواء أعلمه قبل الحلب أم بالحلب. Faedah yang ke-10, bahwa jual belinya sah. Jual beli apa yang sedang dibahas? Naam, bay al-musrah. Menjual kambing atau ternak yang dibendung susunya. Jual belinya sah, tetapi khiyarnya berbeda dengan kebiasaan. Kalau biasanya dalam setiap jual beli khiyarnya adalah malam yatafarraqa. Al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Bahwa orang yang berjual beli masih punya hak pilih selama belum berpisah. Kalau sudah berpisah, maka tidak ada lagi hak untuk membatalkan jual belinya. Itu keumuman jual beli. Illa fi hadhihi al-mushkilah, illa fi hadhihi al-halah. Kecuali pada keadaan yang seperti ini. Jual beli kambing musrah atau musarrah. Beli kambing yang sudah dibendung susunya, maka khiyarnya adalah 3 hari. Hingga diketahui bahwa kambing itu musrah. Setelah diketahui, maka dia punya pilihan. Silakan dilanjutkan, silakan tidak. Kalau mau dilanjutkan, silakan. Kalau mau dibatalkan, silakan. 1 hari masih belum ketahuan. 2 hari masih belum ketahuan. Biasanya 3 hari baru terlihat. Ternyata kambing ini ternyata bukan kambing perah. Ini musarrah. Dibendung susunya. Sehingga pada hari ketiga sudah kembali wajar seperti umumnya kambing, bukan kambing perah. Maka saat itu alima, memiliki ilmu bahwa itu bukan kambing perah. Saat itulah dia punya khiyar. Kalau dia ridha in radiyaha amsakaha. In radiyaha amsakaha. In lam yarda fayaruddaha wa ma'aha sa' min tamr. Tetapi kalau tidak ridha, maka kembalikan. Dan itu punya hak pilih. Tidak bisa dibantah dengan bukankah khiyar malam yatafarraqa? Tidak, karena ini kasusnya musarrah. Maka bisa dikembalikan. Tetapi karena susunya sudah diperah di hari pertama, sudah diperah di hari kedua, sudah diperah hari ketiga, harus ada gantinya. Sa'an min tamr. 1 sa' dari tamr. Barakallahu fikum. Berarti jual belinya sah, tetapi khiyarnya, hak pilihnya 3 hari. Sawa'un a'lamahu qabla al-halab am bil halab. Adapun ilmunya, dia tahu dari mana, terserah. apakah diberitahu oleh orang lain sebelum diperah atau setelah diperah baru tahu? Apakah alima ba'da al-halab? Alima ba'da al-halab atau alima bi ilmi al-ghair? Ada ahlinya. Oh, ini kambing bukan asli ini. Ini dibendung susunya. Maka dikembalikan. Apa bedanya? Bedanya kalau dia tahu setelah diperah, tambah sa' min tamr. Tetapi kalau baru hari pertama sudah diberitahu oleh orang lain, ini kambing begini dan begitu, maka boleh dikembalikan tanpa sa' min tamr. Karena belum diperah susunya. Idan sa' min tamr badalan. Badalan mimma ada? Naam, mimma halaba min al-laban. Sebagai pengganti apa yang sudah diperah dari susunya. Al-fa'idah al-hadi asyrah. Yufidu hadha al-hadith anna kulla bay'in yaqa' fihi at-tadlis fahuwa muharram wa anna al-mudallaf 'alayhi bil-khiyar. Berarti faedahnya secara umum, setiap jual beli yang di dalamnya ada tadlis, maka jual belinya cara seperti itu haram. Tetapi jual belinya sah tergantung khiyar. Apakah ini khiyarul majlis? Bukan. Khiyarul aib. Khiyar karena ada kasus. Kalau kasusnya kasus dibendung, kasih waktu 3 hari. Kalau kasusnya kasus yang tidak perlu waktu untuk mengetahuinya, cukup begitu tahu, boleh dikembalikan. Dia beli barang yang baru, ternyata diketahui barang itu rusak. Fala yajuz atau fala falahu khiyar. Aib. Apa bedanya dengan kedustaan? Ini biasanya tadlis berbeda dengan dusta. Dia memberikan atau menawarkan kambingnya, ini kambing saya, silakan lihat, tawar berapa maunya. Dilihat kambingnya susunya banyak, masya Allah. Tentunya dia tertarik. Si penjual tidak mengatakan A, nggak mengatakan B. Saya tidak berdusta. Dia lihat sendiri saja. Ternyata kambing itu musarrah, boleh dikembalikan. Itu namanya tadlis. Misalnya satu barang bekas tapi bungkusnya baru. Dia enggak ngomong A atau B. Ini saya punya barang, yang periksa sendirilah. Silakan. Wah, ini kelihatannya baru. Saya tawar sekian. Setelah tahu ternyata itu bekas. Ini bekas. Karena orang tadi memang bukan orang pendusta, hanya yudallis, maka dia berkatakan iya. Saya kan gak bilang baru dari kemarin. Saya kira kemarin baru karena kamu pakai bungkusnya baru. Saya kembalikan. Itu punya khiyar. Kembali kepada faedah yang ke-11. Wa annal mudallas alaihi bil khiyar. Bahwa orang yang ditadlisnya atau orang yang membelinya punya hak pilih. Yang ke-13. Idza 'alima at-tasriyah wa raddaha ba'da halabiha, kalau diketahui bahwa kambing itu dibendung dan dikembalikan setelah diperah, radda ma'aha sha'an min tamrin badalan min al-laban, maka dikembalikan bersama satu sha' kurma sebagai pengganti susu. Sawa'un kanatil musarrah minal ghanam, sama saja apakah yang dibendung itu adalah kambing atau unta atau sapi. Qallal laban au katsur, apakah sedikit susunya ataupun banyak, tetap sha'an min tamr. Wa taqdiruhu min asy-syari' bi miqdarin min at-tamri la yazidu wa la yanqus. Dan ukurannya dalam syariat adalah satu sha' tamar tidak bertambah, tidak berkurang. Jangan menyatakan susunya kan banyak, harusnya 2 sa'. Atau sebaliknya, ternyata susunya juga enggak banyak, setengah sok saja ya. Ini sudah baku seperti hukum waris. Ini 1/3, ini 1/8, ini 1/4. Selesai. Tapi begini, tapi enggak pakai tapi. Ini sudah baku di dalam dalil. Dalilnya menyatakan sa'an min tamr. Wa ru'iya fihi qat'al khisam wan niza'. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah menghentikan pertikaian. Sebab kalau tidak disebutkan satu sa', maka berilah korma secukupnya. Akan terjadi perdebatan. Yang penjual tadi minta banyak kormanya, yang pembeli inginnya sedikit memberikan kormanya. Ada terjadilah pertikaian. Sehingga di sini dikatakan qat'an linniza', untuk menghentikan pertikaian. Walau turika taqdiru dhalika ilaihima, kalau diserahkan ukurannya pada mereka berdua, bid'a'i ziyadatil laban au naqsihi au ikhtilatihi bil labanil hadis fid dhara, dengan pengakuan susunya lebih banyak atau lebih sedikit, atau bercampurnya dengan susu yang baru atau yang masih ada di dalam dharanya. Wa taqdiru dhalika bit tamr afdal li anna kullan min at tamri wal halib qutu dhalika zaman. Maka ukuran dengan tamr, dengan kurma itu lebih afdal. Mengapa? Karena susu dengan kurma saat itu adalah bahan makanan pokok. Semuanya membutuhkan. Qut artinya makan pokok, makanan pokok. Dhalika zaman, di zaman tersebut. Walianna kilayhima makil, dan kedua-duanya juga diukur dengan takaran. Makil diukur dengan kail, diukur dengan kail, dengan takaran. Seliter susu, seliter kurma. Wa hadha at-tamr muqabil al-laban alladhi ishtarait wa huwa fi dhur'iha. Kurma tadi adalah sebagai pengganti susu yang dia beli karena dia memerah susunya. Amal hadis ba'd fala yaruddu anhu syai'an li'anna al-kharaj bid-dhaman. Adapun al-haditsu ba'du, masih baru, belum diapa-apakan, fala yaruddu anhu syai'an, maka tidak mengembalikan apapun dengan tambahan apapun. Li'anna al-kharaj bid-dhaman, karena pengganti itu atau dhaman adalah untuk apa yang dikeluarkan. Yang ke-14. Anahyu 'anil najsh wa huwa ziyadatu man la yuridu shira'a as-sil'ati fi thamaniha. Larangan an-najsh. Apa itu an-najsh? Tambahan dari orang yang tidak ingin beli barang, fi samaniha, tetapi menambah harganya. Wa dzalika li naf'il ba'i', yang demikian adalah untuk menguntungkan penjual. Awil idrari bil mushtari, atau membuat madarat pada pembeli. Wa rubbama qasada al idrar bi kilayhima, atau kadang-kadang pula untuk membuat madarat pada keduanya. Wa huwa muharram, maka ini haram. Tujuannya hanya menaikkan harga. Imma supaya penjualnya lebih untung, atau membuat madarat bagi pembeli, atau membuat madarat pada keduanya agar dagangannya tidak laku. Lianna an-nahi yaqtadi at-tahrim. Karena larangan konsekuensinya haram. Rasulullah SAW menyatakan wala tanajashu, jangan saling tanajus. Tanajus kecurangan dalam jual beli dengan menaikkan harga dari orang yang tidak mau beli. Wa idza kana qad tawata'a ma'al ba'i', kalau dia sudah kerjasama dengan penjualnya, ala najis, untuk melakukan najis, fahuma syarikani fil ismi, maka keduanya bersekutu dalam dosa. Keduanya terkena dosa. Wa huwa musbitun lil khiyar fil bai', dan itu juga menjadikan adanya khiyar bagi atau terhadap jual belinya. Ternyata harga yang didapat palsu. Sebab biasanya yang namanya lelang itu tergantung siapa yang menawar. Siapa yang berani. Dibuka harga sekian. Ada yang berani lebih. Ternyata 2-3 orang yang pertama menaikkan itu adalah teman-temannya sendiri. Maka yang 4-5 orang lain yang tidak tahu apa-apa mendapatkan harga yang mahal. Setelah itu dia tahu di pelelangan sebelahnya bahwa harga ikan tersebut sudah jatuh di bawahnya. Oh, ini permainan. Maka dia punya khiyar, punya hak pilih untuk membatalkan. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Madhab jumhurul ulama, sihhat syira' mutalaqir rukban. Madhab jumhur para ulama berpendapat sahnya jual beli seorang yang menjemput pedagang sebelum sampai pasar. Bahkan dikisahkan dari seluruh para ulama. Perhatikan baik-baik, saya langsung terjemahan. Sehingga perhatikan baik-baik tulisannya oleh kalian. Sebagaimana dikisahkan dari seluruh para ulama. Dalil atas yang demikian adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Yaitu dikatakanlah, jangan kalian menjemput barang. Faman talaqqa fashtara minhu, siapa yang menjemput dan kemudian membelinya, maka dia datang sayidnya ke pasar, maka dia punya khiyar. Taib di mana? Syahidnya kalau itu sah bahwa jual beli menjemput pedagang yang belum sampai pasar sah. Karena kalimatnya fahuwa al-khiyar. Kalau si penjual tadi sampai pasar ternyata harganya sekian-sekian, dia punya khiyar. Bisa dibatalkan jual beli yang tadi. Sebagaimana bahwasannya larangan tersebut di dalam hadis karena tidak kembali kepada inti jual beli, tidak pula kepada rukun-rukun jual beli, tidak pula kepada syarat-syarat jual beli, wa innama huwa li ajlil idrar bir rukban, karena itu hanya kekhawatiran merugikan penjual tadi, maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat sabitnya jual beli tersebut tetap sah. Karena syarat-syaratnya ada, rukun-rukun jual belinya lengkap, maka jual belinya sah. Idza ghamana al-ba'i ghamnan kharijan 'anil 'adah wal 'urf inda at-tujjar. Kalau penjualnya rugi dengan kerugian yang keluar dari kebiasaan. Apa alasan mereka? Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan lain-lainnya menyatakan bahwa jual belinya tetap sah. Karena larangan tadi tidak berkait dengan rukun-rukun bai', tidak berkait dengan syarat-syarat jual beli, tidak berkait dengan rukun-rukun jual beli, hanya berkait dengan si pedagang. Kasihan dia, enggak tahu harga pasar tiba-tiba menjual dengan harga yang biasa padahal di pasar sudah tinggi. Taib, berarti jual belinya tetap sah, tinggal kembalinya kepada keridhaan si penjual setelah datang ke pasar. Itu hadis dalam riwayat Muslim. Fa idza ata sayyiduhu as-suq, kalau sayyidnya sudah datang ke pasar, fa wal khiyar, maka saat itu ada hak pilih. Oh, ternyata harganya sekian. Udahlah, enggak apa-apa rugi sedikit misalnya. Ya enggak apa-apa. Sama seperti tadi yang disebutkan tentang musarrah. Setelah tahu itu musarrah, ada khiyar, mau dikembalikan atau mau diteruskan. Wa daliluhum al hadis al mutaqaddim wa li anna hadha ad-darar nazala bil ba'i wa la yumkin tadarruquhu bighayr al khiyar wa dhahab al hanafiyyah ila adam al khiyar. Adapun dalam mereka adalah hadis yang sudah lewat dan juga hadis dalam bab, maka hanya diberi khiyar yang luar biasa. Apa makna luar biasa? Tidak seperti biasanya. Biasanya kan malam yatafarraqa. Tapi kalau ini, dia setelah tahu harga pasar, ada khiyar. Adapun Hanafiyah berpendapat tidak adanya khiyar. Wal qaulul awwal huwa sahih, tetapi pendapat yang pertama itulah yang benar. Wa ikhtalafu fi sihhati bai' man ba'a 'ala bai' akhihi. Baik, sekarang masalah yang kedua. Menjual apa yang dijual saudaranya, membeli apa yang dibeli saudaranya. Sah atau tidak sah? Qala dhahab al-Imam Ahmad, adapun Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari beliau dan juga Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa jual belinya tidak sah. Fala yan'aqid lin-nahyi anhu, maka tidak bisa terjadi atau tidak sah karena ada larangan. Wan-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu konsekuensinya adalah fasad. Larangan konsekuensinya kerusakan. Itu pendapat salah satu dari pendapat Imam Ahmad dan Zahiriyah. Adapun imam-imam yang tiga berpendapat sahnya jual beli tersebut. Alasannya sama dengan yang di atas, bahwa larangannya tidak kembali pada inti jual belinya. Barangnya barang halal, sama-sama mengetahui zatnya, tawar-menawar juga terjadi, dan keridhaan dua belah pihak pun terjadi. Ya saya beli, ya saya jual. Selesai. Ada ijab, ada qabul. Apalagi? Syarat-syarat jual beli lengkap. La ya'udu ila nafsil aqad. Berarti larangannya tidak kembali kepada inti akadnya. Bal ila amrin kharijin anhu, bahkan kembalinya kepada masalah yang di luar jual beli. Masalah apa? Masalah adab, akhlak. Barakallahu fikum. Artinya jangan sampai kalian mengecewakan orang lain. Jangan sampai kalian membuat sedih orang lain, tadinya mau laku barangnya jadi enggak jadi gara-gara kamu. Kasihan kan? Itu bukan masalah jual beli, masalah lain. Kalau masalah jual beli, bagaimana kalau saya beli 10 atau 12 lebih dari dia kan? Ya, ya saya mau. Ya sudah saya beli. Sah. Jual belinya akar belinya ada, harganya saling ridho, barangnya juga barang halal, jelas, maklum. Apalagi yang jadi masalah? Cuma di sana ada pihak yang bersedih. Ikhwan bin na'azakumullah, wa ma yuqalu fil bay'i 'alal bay'i, maka sama saja. Demikian pula menjual apa yang dijual orang lain. Demikian pula yang sepertinya membeli apa yang dibeli orang lain. Atau melamar apa yang sedang dilamar orang lain. nikahnya sah enggak? Itu tuh tadinya mau saya lamar, saya sudah ngomong, sudah apa, tiba-tiba dia nyelonong, masuk, jengkel. Sah apa enggak sah? Akad nikah, ya akad nikah. Ada wali? Ada. Ada saksi? Ada. Ada keriduan walinya? Ada. Ada ijab kabul? Ada. Ada mahar? Ada. Ya sah. Walaupun engkau dari sisi lain berbuat zalim pada orang yang lain. Itu masalah kharijul akad, di luar akad. Ada hukumnya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtalafu fi sihhati bai'il hadir libad. Sudah sebutkan tadi, li'annal ma'na wahid fihima, karena maknanya sama dengan yang sebelumnya, maka alasannya juga sama. Wa li'anna syira' yusamma bai'an aidan, karena membeli juga kadang-kadang disebut dengan bai'. Maka hukumnya sama, apakah membeli yang dibeli orang lain ataupun menjual yang dijual orang lain. Kemudian bai'ul hadir libad, orang kota menjualkan barang orang kampung. Istilah saja orang kampung, maksudnya orang yang tidak tahu harga di kota. Ya. Apa hukumnya? Apakah sama dengan yang sebelumnya? Sah jual belinya? Fal masyhuru fi madhhab al Imam Ahmad al Butlan, yang terkenal dari madhabnya Imam Ahmad, jual belinya batal, tidak sah. Kalau ada empat perkara. Pertama, barang itu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kedua, an yuqaddim al bai' li bai' sil'atihi bi sirri yaumiha. Kalau penjualnya yang dari badin, yang dari kampung, ingin harga hari itu tetapi dijual dengan lebih, maka batal. Yang ketiga, an yakuna jahilan bi sirriha. Syarat ketiga, kalau si penjual tidak tahu harga pasar saat itu. Yang keempat, an yaqsidahul hadir li bai'iha lahu. Keempat, orang kotanya yang sengaja menghalangi dia untuk menjual secara langsung harus melalui dia. Kalau ini ada perkara-perkara ini, kata Imam Ahmad, jual belinya batal, tidak sah. Ada pemaksaan, ada al-jahalah, ketidaktahuan, ada apa lagi, kedoliman pada masyarakat. Masyarakat berhajat pada barang itu, tiba-tiba naik harganya karena ada orang kota yang memainkan harganya. Baik. Fa in ikhtalla syartun minha sahal bay'. Kalau ternyata ada yang kurang dari syarat-syarat tadi, maka jual belinya sah. Pertama, misalnya bukan barang yang masyarakat berhajat padanya. Ya silakan saja, karena itu urusan 1-2 orang saja. Saya belikan pada si fulan, saya jualkan sama si fulan, sekian, selesai. Masyarakat lain tidak tahu menahu dan tidak ada masalah. Karena barangnya barang yang bukan hajatnya manusia. Seperti misalnya batu, cincin. Bukan hajatnya manusia. Ini saya jualkan, sekian. Barakallahu fikum. Demikian pula kalau tidak ada pemaksaan si orang kota menghalangi orang kampung tadi untuk jual, harus lewat dia. Kalau enggak ada itu juga enggak apa-apa, karena bukan pemaksaan. Kebetulan saja ketemu, kemudian tawar-menawar, sini saya jualkan. Wa dhahaba al-jumhur ila sihhatil bai'i ma'at tahrim li mukhalafatihin nahi. Jumhur, kebanyakan para ulama menyatakan jual belinya tetap sah. Apa dalilnya? Sama dengan yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Tetapi ma'at tahrim, dengan larangan. haram. Artinya kamu melanggar haram, tapi dilihat jual belinya, syarat-syaratnya sah. Artinya barangnya jelas, harganya juga di antara berdua tadi jelas. Dalam keadaan saling ridha, tahu, selesai. Walaupun ternyata masyarakat menjadi berat. Karena apa? Harganya jadi naik. Harusnya mereka bisa beli beras dengan murah. Kok beras tambah naik harganya? Ternyata ada orang-orang kota yang memainkan harga. Setiap orang yang datang dari kampung, sini saya jualkan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Dhahabal jumhur ila sihhatil bay', dengan alasan apa tadi? Sama dengan sebelumnya. Berarti apa? Larangannya tidak berkait dengan syurutul aqad. Larangannya tidak berkait dengan rukun-rukun jual beli, tapi dengan perkara lain. Kedzaliman pada masyarakat. Yang harusnya harganya murah, karena itu hajat manusia, ternyata jadi mahal. Padahal itu hajat mereka. Makanya kata Imam Ahmad, kalau bukan hajat mereka, terserah. Tapi kalau ini hajat masyarakat umum, semuanya membutuhkan, kemudian tiba-tiba dijegal begitu, jadi naik harganya, fahadha dzulmun, itu kezaliman. Tapi itu tidak berkait dengan masalah akad jual belinya, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Yang keempat, maksudnya jenis jual belinya, tentang masalah bai' al-musarrah. ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وشافعي وأحمد إلى رد الصاع من تمر. Mengembalikan satu sa' tamr. An laban, untuk susu yang sudah diperas. Inda raddiha ilal bai', ketika dikembalikan. Kama huwa nassul hadis, sebagaimana itu adalah nassul hadis. Bagaimana perselisihan para ulama tentang itu? Hadisnya sudah jelas satu sa'. Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu berpendapat annahu la yaruddu syai'an, tidak perlu mengembalikan apapun. Walil mushtari laban badala 'ala fiha, sedangkan pembeli tadi mendapatkan susunya muqabil, sebagai pengganti alaf fiha. Alaf itu makanan ternaknya. Wa hawalu radda hadzal hadis, an-nass al-hadis, dan beliau berupaya untuk membantah nas hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana beliau membantahnya? Bid'ah wan nasakh, katanya itu mansukh, terbatalkan hukumnya oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabtum fa'aqibu mimisli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balaslah dengan yang setimpal dari apa yang kalian didzalimi dengannya. Maka balaslah dengan yang setimpal. Al-ba'i', pembeli, ketika membeli al-musrah, bukankah sehari, dua hari, tiga hari tadi memberi makan? Iya Pak ya? Nah, memberi makan. Kalau memberi makan berarti dia rugi. Rugi alaf. Makanan ternak. Dan beliau meminum susunya badalan min alafiha. Berarti susu yang dia minum pengganti alafnya. Masuk akal enggak? Ma'kul. Sebagaimana kisah bagaimana Nabi Sulaiman menyelesaikan pertikaian antara pemilik kebun dengan pemilik kambing yang dirusak oleh kambing-kambing tadi kebunnya. Maka diserahkan kambingnya kepada pemilik kebun, dan kebunnya diserahkan pada pemilik kambing untuk diperbaiki, disiram dan sebagainya, sampai kembali utuh, kembali bagus lagi. Apa keuntungan pemilik sawah tadi dengan kambingnya? Meminum susunya dengan imbalan alafnya. Sedangkan kebun tadi akan jadi baik kembali setelah diperbaiki, disiram dan sebagainya oleh orang pertama. Setelah bagus kembali seperti semula, tukar kembali. Berarti laban badalan min alafiha. Nah, kayaknya masuk akal. Tetapi itu namanya qiyas akli. Fala yaruddun nas bil qiyas. Maka tidak boleh membantah nas dengan qiyas. Wa in faradna ta'akhir al-ayah 'anil hadis. Walaupun kita anggap ayat ini memang belakangan dan hadis memang lebih dulu, apakah bisa dikatakan nasi mansukh? Fama fiha hujjah. Kalaupun ya, ayat itu belakangan turunnya, tidak bisa jadi hujjah. Mengapa? Li'annaha fi babil uqubat. Karena itu babnya babul uqubat. Walaysa maudi'una minha. Babnya bab uqubat, dan itu bukan berkait dengan maudu' kita yang sedang kita bahas. Itu kan masalah balas-membalas. Ini kan bukan. Lagi pula, akan kita katakan kalau kambingnya normal, kamu beri makan, kamu ambil susunya, bisa. Kamu katakan bahwa susu tadi sebagai pengganti makanan ternak yang kamu beri makan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kambingnya musarrah. Sudah sekian hari di bendung. Jelas lebih banyak dari biasanya. Sahih? Karena lebih banyak dari biasanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmahnya, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah mewahyukan kepadanya sa'an min tamr. Tambah dengan satu sa' kurma. Selesai. Ada alasan kedua dari Hanafiyah. Wa'tidaruhum tsani. Alasan mereka yang kedua, anil akhdhi bil hadis, udur mereka untuk tidak mengambil hadis tersebut, annahu mukhalifun liqiyasil usuli. Katanya bahwasanya itu menyelisih qiyasul usuli. Apa qiyasul usuli? Secara usul fiqh, anna al-laban mathali yaqtadi ad-daman bimithlihi wad-daman yakunu biqadri al-mithl. Bahwa susu itu bisa ditentukan kadarnya. Masal itu artinya bisa dilihat berapa liter yang kamu ambil, berapa liter yang kamu dapatkan. Sedangkan daman yakunu biqadri al-mithl, sedangkan jaminan bayaran itu harus sesuai dengan ukuran. Satu liter harganya setengah korma, setengah sa'. Tamar. Satu liter susu sama dengan setengah tamar. Maka ketika mau dikembalikan, kamu ngambilnya memerahnya berapa liter? Satu liter berarti setengah sa' korma. Dua liter berarti satu sa' korma. Kalau empat liter berarti dua sa' korma. Paham ini maksud? Kata beliau, kalau urusannya pengganti susu, maka itu adalah mathali. Ada ukurannya, ada takarannya. Maka harusnya diganti dengan sesuai takarannya. Kalau sekian liter, harganya sekian liter. Kalau sekian liter, harganya sekian liter. Ila akhirnya, masa bisa kambing yang satu dengan kambing yang lain jelas berbeda-beda susunya, jumlahnya, berapa liternya. Kok kenapa harus semua satu sa'? mulai. Ya. Inilah barakallahu fikum penyebabnya. Mengapa beberapa pendapat dari pendapat-pendapat Abu Hanifah banyak ditentang oleh para ulama yang lain? Karena seperti ini. Seringkali beliau memakai ijtihad yang sifatnya logika. Qala wa hadha dhaman bi sa'in mutlaqan. Sedangkan di dalam hadis ini dikatakan jaminannya satu sa' mutlaqan. Qalla au katsur. Apakah sedikit susunya ataupun banyak, tetap satu sa'. Wa ma asbaha dhalika min i'tiradat. Dan yang sejenis itulah dari pertentangan-pertentangan beliau, maka ajaba anhal ulama, maka para ulama pun membantahnya dengan sekian bantahan. Wa yakfi lil jawabi anha an naqul, dan cukup sebagai bantahan untuk beliau dan yang bersamanya, cukup dengan kalimat inna khabar asy-syari' ats-tsabit muqaddamun ala qiyasil usuli, bahwasanya berita syariat yang kokoh lebih didahulukan daripada qiyas-qiyas usul. Li'annahu aslun binafsihi. Karena nas-nas syariat itu sudah aslun, sudah merupakan pokok dengan sendirinya, sudah merupakan dasar yang kokoh dengan sendirinya. Wajibul i'tibar, yang wajib diterima. Bal innal usula tastanid wa la tu'assal illa min nususis syari'. Bahkan usul sendiri tidak bersandar, tidak digariskan kecuali dengan nas-nas syariat. Fala yumkin an nada' hadisan sahihan wadihan bila mu'aridin rajih. Maka tidak mungkin untuk meninggalkan satu hadis yang sahih, yang sangat jelas, tanpa ada pertentangan yang rajih. Yuqaddam alaih. Tidak ada penentangan yang rajih yang dihadapkan kepadanya. Berkata Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, al-asl anna al-hadith idha thabata an Rasulullah SAW wajabal qawlu bihi wa sara aslan fi nafsihi. Yang perlu dikasih garis atas, satu kalimat awal, inna khabar syari' as-sabit muqaddamun ala qiyasil usuli. Kasih stabilo, kasih garis atas, kasih kurung merah, terserah. Pokoknya kasih tanda bahwa itulah jawaban yang paling kokoh. Bahwa syariat tidak dibantah atau tidak bisa dibantah dengan qiyasil usuli. Yang kedua, ucapan Al-Khattabi rahimahullah. Al-asl annal hadith idha thabata, hukum asalnya, sebuah hadis kalau sudah sabit dari Nabi, sudah jelas sahih dari Nabi, wajabal qawlu bihi, maka wajib kita berpendapat dengannya, wasara aslan fi nafsih, maka jadilah dia sebagai prinsip. Prinsip dasar maksudnya. Wal usulu innama sarat usulan. Usul sendiri, kenapa bisa menjadi usul? Lima ji'i syari'ah biha. Karena adanya hukum-hukum syariat padanya. Quran dan sunnah. Wa khabarul musarraqa ja'a bihi syara'. Sedangkan urusan masalah kambing yang dibendung atau hewan ternak yang dibendung susunya telah datang di dalam syariat. In turuqin jiyad. Dari sekian banyak jalan yang bagus, yang sahih. Fal qawlu bihi wajib. Maka berpegang dengannya harus. Wa laysa tarkuhu lisairil usul. Dan tidaklah meninggalkannya karena sekian usul biaula. Tidaklah meninggalkannya karena usul lebih utama daripada meninggalkannya. Saya ulangi. Wa laysa tarkuhu lisairil usuli biaula min tarkiha lahu. Maka tidaklah ditinggalkannya hadis karena usul lebih utama daripada ditinggalkannya usul karena hadis. Mengapa? Karena usul itu kesimpulan dari para ulama. Sedangkan hadis nassan sharihan. Maka kalau kelihatan seperti bertentangan, walaupun sesungguhnya tidak, mana yang kita dahulukan? Naam, nassan sharihan fil hadis muqaddam alama qalahu usuliyun, atas apa yang diucapkan oleh mereka para usuliyun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.